Berulang kali kau sakiti hati ini tanpa sedikit terfikir tuh membalasnya. Karena ku yakin Tuhan sedang mengujiku. Kuatkah aku ini? Kapan kau begini? Sayang, sadarilah hatiku sakit. Aku lelah menghadapi semua ini. Aku lelah, tak mampu bertahan lagi. Jika memang dalam hatiku terus membekas dan tak mungkin terhapus.